بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوان peserta تخصص juga para netizen baik melalui YouTube ataupun Facebook Radio Roja Bandung. Kita jumpa lagi pagi ini untuk melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ajurumiyah beserta syarahnya. Pertemuan terakhir beberapa pekan lalu kita sudah selesai membahas huruf yang menasabkan ya. Huruf yang menasabkan sudah selesai. Kita sekarang masuk ke jawazimul mudhari. Wal jawazimu thamaniyata asyara. Coba dibaca. Wal jawazimu thamaniyata asyara wahiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa ilma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idhan fi syi'ri khasah. Huruf jawazim, jawazim itu huruf-huruf yang menjazmkan, ada 18 yaitu lam artinya tidak, lamma artinya belum, terus alam apakah tidak, alamma apakah belum, dan seterusnya ya. Contoh lam artinya tidak. Huruf-huruf yang 18 ini masuk ke fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yang dimasuki oleh huruf-huruf ini harus jazm. Hukum asal fi'il mudhari itu harus rafa kan ya. Kecuali kalau ada ya huruf yang menasobkan dia jadi nasob. Kalau ada yang menjazmkan dia jazm. Ya. Dan huruf yang menjazmkan ada 18. Yang tadi contoh umpamanya baca Muhammadun lam yadhhab ilal masjidi li'annahu maridun. Ya Rab, Muhammadun mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad lam harfu jazmin. Yadhhab fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Sudah, terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khabar mubda. Kesananya mudah ya. Sekarang ganti umpamanya murid-murid tidak datang ke kampus. At-tullabu tidak pergi ke kampus. Lam yadhhabu ilal jami'ah. Kampus. Apa bedanya kampus dengan sekolah? Ah, beda istilah. Kalau kampus untuk perguruan tinggi, sekolah untuk SLA ke bawah ya. Baca. At-tullabu lam yadhhabu ilal jami'ah. I'rab at-tullabu marfu'un fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Talib. Ya, terus lam harfu jazmin yadhhabu fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khobar mubtada. Terus al-alifu lil itlaq. Terus belum enggak, udah sampai sana. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Sekarang dua orang ustaz itu tidak hadir ke kelas. Al ustadzani tidak hadir. Hadara yahduru. Lam yahdura fil fasl. Al ustadzani lam yahdura fil fasli. I'rab. Al ustadzani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah li'annahu ismu tathniyah wa nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Lam harfu jazmin lam yahdura fi'lun mudari'un majazumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus belum selesai. Wal alifu alifu tasniyah. Belum. Mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khabar mubtada. Asalnya yahdura ini apa? Yahdurani. Kemana nunnya? Dibuang. Karena dia jazm. Ya. Iya. Fahimtum? Sekarang begini. Zaidun lam isolinya gimana? Pakai begini? Hah? Kia? Lam sok baca Zaidun lam yusalli fil masjid. Taib. Ya Rab. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Lam harfu jazmin. Yusalli fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Ya. Boleh dikatakan niabatan anis sukun li'annahu. Li'annahu apa coba? Li'annahu. Kenapa dia diganti dengan apa membuang huruf ilat? Yang tanda jazamnya dibuang huruf ilat apa? Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, ya. Li'annahu fi'lun mu'talul akhir. Itu lam. Demikian juga alam. Contoh. Baca. Alam nashrah laka sadarak. Ah. Itu sama dengan lam. Cuma tambah iya. Alif. Alifnya disebut alif istifham. Istifham itu kata tanya, apakah A huruf istifham, lam huruf jazm, nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bi alam wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu, ya. Laka enggak jumlah karena enggak ada. Mubtada ini jumlah ismi apa fi'liyah? Fi'liyah. Laka la. Harfu jar ka. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahali jarri majrurun. Kan majrur, ya enggak? Sadara. Maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhiri. Liannahu. Isimu apa jamaknya? Sudur. Terus? Belum. Wahuwa mudhafka. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala al-fathi fi mahali jarri mudhafun ilaih. Ya. Dari ke-18 huruf jazm ini, mana yang ingin antum jelaskan sebagai dalam contoh kalimat? Lam amr. Lam amr. Kalau lam, lama, alam, alama, gampangnya lama, artinya belum. Contohnya umpamanya dosen itu belum hadir di kelas. Apa dosen? Ustadz, guru. Itu biasanya di madrasah. Apa beda guru dengan dosen? Sama dengan kampus, dengan sekolah. Sekolah mah untuk SMA ke bawah, kampus mah untuk perguruan tinggi. Guru mah untuk SMA ke bawah, kalau untuk perguruan tinggi, dosen. Apa bahasa Arabnya dosen? Mudaris sama dengan madrasah. Mu'alim itu-itu juga. Muhadir. Muhadir. Muhadarah apa muhadarah? Ceramah. muhadir, dosen. Dosen itu belum datang ke kelas. Al-muhadiru. Lama yahdur fil fasli ya. Al-muhadir. Al-muhadiru lama yahdur fil fasl. Ya Rab. Al-muhadir. Al-muhadir mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad. Terus lamma harfu jazmin yahdur fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wafailuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ya dan seterusnya. Jadi lam sudah, lamma sudah, alam dan alama sama persis ya. Kelima lam amr. Lam amr terpakai dengan lafad li. Lam amr terpakai dengan lafad li, tapi dengan nada perintah. Bedanya, kalau kita mau memerintah ke orang kedua. Orang kedua itu apa? Masahuwa. Kamu, ada berapa kamu dalam bahasa Arab? Enam. Anta, antumah, antum, anti, antumah, antunna. Ada enam. Kalau memerintah ke orang kedua dengan fi'il amr. Ijlis, ijlisla, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Baca olehmu. Iqra. Terus? Iqra'a, iqra'u, iqra'i. Iqra'a iqri'na. Jadi kalau memerintah ke orang kedua dengan fi'il amr. Kalau memerintah ke orang ketiga dengan lam amr. Kalau dalam bahasa kita, suruh si Anu agar pergi ke masjid gitu ya. Suruh umpamanya Zaid agar hadir ke kelas. Mana si Zaid, enggak ada tuh. Di luar, Pak, gitu. Suruh hendaklah dia hadir ke kelas. Nah, itu memakai lam amr. Contoh dalam kalimat hendaklah Zaid hadir ke kelas. Hah. Baca. Liyahdur Zaidun fil fasli. Coba ya Rab. Li harfu jazmin. Yahdur fi'lun mudari'un majzumun bi li wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus ini kan fi'liyah bukan ismiyah. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahirah li'anna ismuta. Hendaklah seorang muslim membaca Al-Qur'an setiap hari. Gimana? Baca. Liyaqra muslimun Al-Qur'ana fi kulli yaumin. Apa artinya? Hendaklah seorang muslim membaca Al-Qur'an setiap hari. Coba ya Rab. Li harfu jazmin. Terus yaqra fi'lun mudhari'un majzumun bi lam amr. Terus wa alamatu jazmihi as-sukun. Muslimun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Terus Al-Qur'ana maf'ulun bih. Dan seterusnya ke sana ya. Ini untuk mufrad. Sekarang hendaklah orang-orang muslim salat di masjid. Li yusallu apa yusalli? Hah, yusalli apa yusallu? Yusallu. Yusalli apa yusallu? Hilaf deh. Salih apa salu? Kalau jumlah fi'liyah, walaupun fa'ilnya jama, fi'ilnya tetap untuk yang mufrad. Sebab fa'ilnya zahir. Ya, kalau yusallu wawunya kan fa'il, masa ada fa'il dua. Ah, liyusalli al-muslimuna fil masjid. Ayah. Ya Rab, li harfu jazmin yusalli fi'lun mudhari'un majzumun bilam amr wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, terus al muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi masawau wa alamatu rafihi awau. terbalik dan apa Allah wa alamatu rafihi alawau niabatan anil dhammi liannahu jamal mudzamul mudzakkar sarif wa nun Ewadun dari tanwin fil ilmi fil isul murtad. Yang terbalik dengan apa? Af'alul khamsah ya. Ya. Nah sekarang ubah ini ke dalam jumlah ismiyah. Al muslimune li salat salu apa sali? Liusallu fil masjid. Ya. Ya Rab, al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil dhammah li'annahu jamul mudhakkaris salim wa nun iwadun anil tanwin fil ismil mufrad. Li harfu jazmin yusallu fi'lun mudhari'un majzumun bilam amr wa alamatu jazmihi hadfun nun niabatan anis sukun liannahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Fil masjidnya jar majrur ya. Nah, ini lam amr. Kalau lam amr ini ditujukan kepada Allah disebut lam doa. Sekali lagi, kalau lam amr ini ditujukannya kepada Allah maka disebutnya lam doa. Karena tidak mungkin kita memerintahkan memberi perintah kepada Allah, enggak mungkin ya. Coba contoh, ya Allah janganlah anu kepada kami. Ayat, ada yang tahu? Rabbana, iya betul. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ah. Rabbana la tuzigh. Tadinya zagha yazighu. Itu menyimpang. Kalau menyimpangkan azagha yuzighu, menyimpangkan. Untuk anta tuzighu. Tanya tuzighu. Tuzighu karena ini jazm jadi la tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana. La di sini lam doa ya, huruf jazm. Tuzigh fi'lun mudhari majzumun bi lam doa. Ya Allah janganlah engkau menghukum kami bila kami lupa atau salah. Gimana tuh? Rabbana la tu'akhidna. In nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna. La di sana lam doa. La harfu jazmin. Tu'akhidh fi'lin fi'lun mudhari'in majzumun bi lam du'a wa alamat jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta kan tu la tu'akhidhna. Nah lam lama alam alama. Lam amr, lam doa. Sudah enam. Lam amr, lam doa bentuknya beda. Sama. Ada alifnya. Mana? Oh iya, iya betul. Kalau ini kan terpakainya dengan li ya. Maksudnya saya lupa. Lam amr ada la nahyi, lupa ya. La nahyi itu selain kepada Allah. La doa itu kepada Allah. Seperti saya melarang antum untuk menulis. Gimana? La taktub. La disana lam nahyi ya. La nahyi. Ada lam amr, ada la nahyi. La taktub. Kalau ke antum, la taktubu ya. Itu lamnya lam nahyi. Nahyi itu apa artinya? Larangan. La-nya la nahyi, larangan. Kalau ke sesama makhluk, la nahi. Kalau kepada Allah, lam doa. Kalau begitu kita sudah tujuh tuh. Lam, lama, alam, alama, lam amr, la nahi, la doa. Iya la nahi, kelewat. Apa beda lam amr dengan la nahi? Apa bedanya? Ya, yang satu li, yang satu la. Bedanya kalau lam la nahi ke orang kedua, kalau lam amar kepada orang ketiga. Kalau la nahi ke kamu, kalau la amar ke huwa humahum hiya humahunna ya. Yang gaib. Kalau la nahi ke mukhatab. Mukhatab artinya orang kedua. Gaib artinya orang ketiga. Fahim tuh ada pertanyaan? Sebab kedelapan dan seterusnya beda. Hanya tujuh ini yang sama. Fi su'al hal fahimtum. Nah, kalau enggak ada kita lanjut. Ketujuh huruf jazm tadi hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' dalam satu kalimat. Yang berikutnya dari in sampai seterusnya menjazmkan dua fi'il mudhari' dalam satu kalimat. In, ma, man, mahma, izma, ae, mata, ayana, aina, ana, haithuma, kaifa, dan seterusnya. Itu menjazmkan dua fi'il mudhari dalam satu kalimat. Ya. Contoh. Bila atau jika guru hadir, murid-murid duduk. Tanya kan murid-murid, ada yang berdiri, ada yang lari-lari ya. Datang murid, datang guru, maka murid-murid duduk. In, pakai fi'il mudhari. Baca. Iyahdur al-ustadu yajlis at-talamidhu. Ya. In yahdur al-ustadu yajlis at-talamidhu. Baca. Ya Rob. In harfu jazmin yahdur fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus al-ustadhu fi'lun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad. Yajlis fi'l mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun dan seterusnya. Sekarang baca ya. Sok baca. In tadhhab in tadhhab abak masaba abuka ahmasa. Hah? Apa artinya? Nah, kalau kamu pergi, saya nangis. Umpamanya anak yang enggak mau ditinggal ibunya. Atau yang enggak mau ditinggal bapak. In tadhab ab bakia yabki. In tadhab abki. Kalau kamu pergi, saya nangis. Coba. In. Harfu jazmin. Tadhab fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Terus abaki fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat. Yabki tanya ada huruf illat ada iya dibuang. Hadfu harfil wa itu terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu Ana kan aku. Ana ya. Kalau seorang hamba beribadah kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Coba bagaimana tuh? Ian, selain fi'il mudhari ini ya. Beribadah. Ya'bud. Baca. Ain ya. Enggak ada nunnya nih. Baca. In ya'bud abdun rabb babi bu rabbahu huh? Yadkhul yadkhul masuk dong yudkhil yudkhilhu jan jan ha gitu ayak ka jannatahu ya in ya'bud 'abdun rabbah yudkhilhu jannata. Kalau seorang hamba menyembah Rabbnya, yudkhilhu, maka Rabb ini akan masukkan hamba itu ke dalam surganya ya. Ya Rabb, in harfu jazmin ya'bud fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun abdun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Terus rabbahu maf'ulun bi rabba maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaih yudkhil fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ila abdun ila rabbi ya. Yang memasukkan siapa? Allah. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali fi mahali nasbi maf'ulun bi hu ya'udu ila ilhamdin yang masa Allah masukkan dirinya jannatahu jannata maf'ul bih thani maf'ul bih kedua ya, yang pertama hu kan, ini maf'ul bih thani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi air li'annahu ismul mufrad. Apa jamanya? Jannat. Terus wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun mabniun ala ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Iya. Itulah in. Ada enggak Al-Qur'an yang memakai in? Iya, iya banyak. Satu aja sebutkan. In masuk ke fi'il mudhari, dua fi'il mudhari dan satu kalimat itu dua-duanya jazm. Ada? Fa'ilam taf'alu. Bukan. Contoh dalam Al-Quran, intusibka hasanatun tasu'hum. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-50. Intusibka hasanatun tasu'hum. Apa artinya? Apabila menimpa kamu satu kebaikan, tasu'hum. Tasu' apa? Itu membuat mereka menderita, ya. Mereka di sini siapa? Orang-orang munafik. Jadi kalau orang-orang mukmin mengalami kesenangan, kebahagiaan, peroleh kebaikan, mereka itu panas tuh. Kalau ada orang dengki kepada kita, cara membalas kedengkiannya gimana coba? Jadikan diri kita jauh lebih baik. Maka semakin dengki dia, semakin panas. Dia menginginkan kita ini terpuruk, jatuh, mengalami penderitaan. Malah kita sukses. Wah, itu bisa TBC mereka. Bisa jantungan mereka. Gering nang tunggalang layung. Apa bahasa Indonesianya gering nang tunggalang layung? Sakit berdiri melayang-layang. Coba ya Rab, intusibka hasanatun tasuhum. In harfu jazmin, tusib fi'lun mudhari'un majazumun bi'in, bukan an. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus ka dhamirun muttasilun mabniun ala alal fathi fi mahali nasbi mafulun bi hasanatun. Hasanatun fa'ilun marfu'un, fa'il dari tusib ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Jadi kalau nih. Kalau maf'ulun bihnya berupa dhamir, dia didahulukan daripada fa'il. Biasa kan fi'il, fa'il, maf'ulun bih kan gitu ya. Tapi kalau maf'ulun bihnya berupa dhamir seperti contohnya ini, maka maf'ulun bih didahulukan daripada fa'il, fa'ilnya dibelakangkan. Jadi boleh antara fi'il dengan fa'il terpisah oleh maf'ulun bih kalau maf'ulun bihnya berupa dhamir. Sebab kalau maf'ulun bih dhamir terus dibelakangkan susah ya. Sok gimana, intusib hasanatun ka, kan gitu ya. Gak mungkin. Terus, tasu fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu. Hiya ya'udu ila jannah. Ada jannah gitu. Ila hasanah itu. Hasanah. Ya'udu ila hasanah ya. Terus humnya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi maf'ulun bih ya. Itulah in. Kedua setelah in yaitu ma. Artinya ma adalah apa-apa. apa saja yang ditulis oleh guru dibaca oleh murid. Ma, yaktub ustadun yakra'hu talamidhuhu. Ha, coba baca lagi. Mayaktub ustadun yakra'hu talami dhadidu. Kenapa dha? Maful bih? Yang fa'i. Mana mafulun bihnya? Hu. Tadi sudah disebutkan fa'il boleh diakhirkan dari mafulun bih. Kalau mafulun bihnya dhamir. Coba. Ma yaktub ustadun yaqra'hu talamidhuhu. Sok. I'rab. Ma harfu jazmin. Yaktub. Fi'lun mudari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus ustadzun fi'lun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi'ilun wa huwa li'annahu ism mufrad. Yaqra fi'lun mudari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus nanti hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi mafulun bi. Terus talamidhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi ayri li'annahu jamut taksir. Terus wa huwa mudhafu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarri mudhafun ilaih. Coba cari ayat dalam Al-Quran yang ada ma. Ma asoba, itu mah enggak. Ma fi'il mudhari. Apa saja yang kamu lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Ah, coba dibaca. Ya. Ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Ya'lamhu Allahu. Kenapa hu? Fa'il. Ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah 197. Ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. I'rab. Ma harfu jazmin. Taf'alu fi'lun mudari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi hadfun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-waw waw jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Enggak ada wal jumlah tuh, karena ini jumlah fi'liyah. Terus min hadfu jar. Khairin majrun bi'in wa alamatu jarrihi kasratun. Terus wal jumlatu minal al jaru wal majruru fi mahalin nasbi mafulun bih. Itu mafulun bih ya. Al jaru wal majruru fi mahalin nasbi mafulun bih. Apa saja yang kamu lakukan min khairin berupa kebaikan. Kebaikan itu kan mafulun bihnya ya. Ya'lamhu. Ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bi hu ay Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Fahimtum? Itu in sudah, ma sudah. Ketiga. Man. Man itu apa? Siapa saja. Siapa saja yang beribadah kepada Allah, Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Man ya'budallah, ya'bud. Siapa yang menyembah Rabbnya gitu aja ya. Apa dulu artinya? Siapa yang beribadah kepada Rabbnya, dia akan menyelamatkan orang itu dari azab neraka. Yun, nah kalau yang najah yang jauh selamat. Kalau menyelamatkan, anjah yun, yang yunjih. Yunjihu. Anjaha yunjihu. Ya. May ya'bud rabbahu yunjihu min azabin nar. Oke. Okay. I'rab. Man harfu jazmin. Ya'bud fi'lun mudari'un majzumun bi man. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu wa ya'udu ila man. Rabbahu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahir li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarri mudhafun ilah. Yunjih fi'lun mudhari'un majzumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila rabbah. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bih ya. Min adzabinarnya jar majrur ya. Baca. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. I'rab. Man harfu jazmin ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa. Terus mithqala, bukan mithqa, mithqala maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Dzarratin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrih khairan. Khairan dilewat. Ada yang tahu khairan? Hal? Bukan. Dikit lagi. Saudaranya tapi mirip. Tamiz ya. Khairan tamizun mansubun wa alamatun nasifat. Terus yara. Fi'lun mudhari'un majzumun bi man wa alamatu jazmihi. Hah? Sukun? Enggak ada sukun gitu. Hadfu harfil. Tadinya apa? Ya ro ada. Iya, dari ro'a ya ro ya. Hadfu harfil illah. Hu, belum. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ila man. Siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Ya si man itu. Yang ya'mal. Siapa yang ya'mal? Si man. Jadi yang yara juga si man ya. Hu, dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bi ya, itu man. Jadi mulai in terus ma terus man dan seterusnya itu fi'il menjazmkan. Itu huruf menjazmkan dua fi'il mudhari dalam satu kalimat. Kalau tujuh huruf yang pertama lam, lamma, alam, alamma, lam amar, lam nahi, dan lam du'a, itu semuanya menjazmkan hanya satu fi'il mudhari dalam satu kalimat. Adapun sejak in sampai akhirnya maka menjazmkan dua fi'il mudhari. Dengan demikian sudah berapa fi'il yang kita bahas yang menjazmkan? 10 ya. Lam, lamma, alam, alamma, lam amar, lam nahi, lam du'a, in, ma, man. Ya, baru 10. Per. Siapa saja yang kamu cinta, yang kamu cintai, aku akan membencinya. Siapa saja yang kamu cintai, aku akan membencinya. Ini apa namanya? Cemburu. Pengalaman, Dik. Siapa saja yang kamu cinta, aku akan benci dia. Ada kata yang tidak faham bahasa Arabnya? Benci, ghadiba yaghdabu. Kalau cinta apa? Ahabba yuhibbu. Aku cinta padamu. Apa bahasa Arabnya? Ana uhibbuka. Atau hibbuki. Aku benci kamu. Ghadiba yaghdabu. Apa? Ana aghdabuka atau ki. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.